Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kemarin kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang poin-poin penting yang bisa kita pahami dari sirah Nabi alaihi salatu wasallam yang dikemas dengan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahihah, yang semua poin-poin tadi qad hasal waqa' telah terjadi dan telah kita saksikan sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Penulis akan menjelaskan kepada kita sejarah seputar wilayatul Ka'bah, kepengurusan Ka'bah. Bagaimanakah orang-orang Quraisy dan yang lainnya dalam memanajemen dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Ka'bah. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Amma al-baitul muharram fa inna Ibrahim wa Ismail alaihim assalam lama banayahu sarat wilayatuhu fi Ismail wa dhurriyyatihi. Adapun Baitullah al-Muharram, Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihim assalam setelah menyelesaikan pembangunannya, kepengurusan Ka'bah di bawah wewenang Ismail dan anak keturunannya. Thumma ghalabahum alaihi akhwaluhum min jurhum. Kemudian paman-paman dari pihak ibu dari Bani Jurhum menguasai kepengurusan Ka'bah, mengalahkan anak-anak Ismail. Walam yunazi'hum Banu Ismail. Anak-anak Nabi Ismail tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Liqarabatihim wa i'dhamihim lil hurmah. Karena mengingat Bani Jurhum masih memiliki kerabat dari ibu mereka dan mereka sangat menghormati Ka'bah Baitullahil Haram. Li'alla yakuna biha qital, agar tidak terjadi peperangan di kalangan mereka. Jadi di awal mula setelah Ka'bah itu selesai, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sepakat untuk mengurusnya dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah Nabi Ismail sendiri dan juga anak keturunannya. Setelah berjalannya waktu, ternyata anak dari paman-paman beliau dari Bani Jurhum, mereka ingin untuk memiliki peran dalam menjaga dan mengatur Ka'bah Baitullah. Sampai pada tingkat banyak akses Ka'bah dan banyak kepengurusan Ka'bah yang diambil alih oleh anak-anak dari Bani Jurhum. Anak-anak Nabi Ismail tidak begitu mempermasalahkan, mengingat mereka masih kerabat dan mereka sangat mengagungkan kehormatan Baitullah. Jadi tidak perlu ada keributan, tidak perlu ada pertempuran, mereka mengalah. Namun dari mengalahnya ini akhirnya muncul banyak hal dan banyak peristiwa setelah itu. Thumma, kemudian inna jurhuma baghaw fi Makkah. Ternyata Bani Jurhum melakukan pengkhianatan di kota Mekah. Wa zalamu man dakhalaha, mereka mulai menindas siapa saja yang masuk ke wilayah Mekah. Faraqqa amruhum, akhirnya kehormatan dan wibawa mereka pun memudar. Asalnya mereka dihormati, disegani, dianggap, bahkan tidak dipermasalahkan ketika mereka meminta andil, meminta jatah untuk bisa mengatur Ka'bah. Tidak dipermasalahkan, diizinkan. Bahkan mereka menguasai sebagian besar kepengurusan Ka'bah. Namun, berjalannya waktu, ketika mereka betul-betul menguasai Ka'bah, bagau. Mereka pun berkhianat, zalam, mereka pun zalim, dan menindas orang-orang yang masuk ke wilayah Mekah. Akhirnya wibawa mereka pun jatuh, kehormatan mereka pun jatuh. Banyak orang yang mulai tidak suka dengan keberadaan mereka. Falamma ra'a dhalika Banu Bakr ibni Abd Manat ibni Kinanah wa Ghubsyan min Khuza'ah ajma'u 'ala jurhum. Ketika kedzaliman Jurhum disaksikan oleh Banu Bakr bin Abd Manat bin Kinanah dan Bani Ghubsyan dari Khuza'ah, mereka akhirnya sepakat untuk menyelesaikan urusan Jurhum. Faktadalu, terjadilah pertempuran di antara mereka. Faghalabahum Banu Bakr wa Ghubsyan. Namun kemenangan ada pada pihak Bani Bakr dan Ghubsyan. Fanafauhum min Makkah. Mereka pun mengusir Bani Jurhum dari Makkah. Karena dianggap sudah merobek kehormatan Mekah dan membuat orang-orang yang mengurus Mekah menjadi tidak dihormati lagi. Para tamu-tamu yang datang untuk beribadah di Mekah tidak dihormati lagi. Akhirnya orang-orang dari Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah, mereka pun turun tangan untuk menyelesaikan urusan Jurhum. Mereka pun kalah dalam pertempuran untuk memperebutkan kepengurusan Ka'bah. Dan mereka pun diusir dari Mekah. Bakanat Makkatu fil jahiliyah la yuqarru fiha zulmun. Mekah sejak masa jahiliyah disucikan dari kezaliman. Wa la yabghi fiha ahadun illa ukhrija. Tidak ada satu pun orang yang semena-mena di Mekah melainkan akan diusir. Wa la yuriduha malikun yastahillu hurmataha illa halak. Dan tidak ada satu pun raja yang berupaya untuk menghalalkan kehormatan Mekah melainkan akan binasa. Jadi mereka orang-orang jahiliyah sudah menganggap Mekah, terkhusus Ka'bah, merupakan tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat suci, tempat yang harus dihormati, dan itu terpatri dalam hati-hati mereka. Ketika ada kedzaliman yang mulai nampak, penindasan yang mulai menyebar, mereka tidak diam. Mereka pun turun tangan dan gotong royong untuk menghapus kedzaliman dan penindasan tersebut. Ketika ada raja-raja dari tempat-tempat yang lain berusaha untuk merebut kesucian kota Mekah dan Ka'bah Baitullah, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka juga berusaha untuk menghalangi raja-raja tersebut. Thumma inna Ghubsyan min Khuza'ah waliyatil baita duna Bani Bakrin. Kemudian Ghubsyan dari Bani Khuza'ah, mereka juga ikut untuk mengurus Ka'bah di bawah wewenang Bani Bakr. Jadi yang menjadi koordinator utamanya Bani Bakr. Ghubsyan itu bawahannya. Tapi mereka memiliki andil yang kuat, memiliki pengaruh yang kuat dalam mengurus Mekah. Wa Quraisyun idzaka hululun wa sirmun wa buyutat mutafarriquna fi qaumihim min Bani Kinanah. Sementara suku Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy ini harusnya mereka lah yang memegang Ka'bah waktu itu. Ketika itu mereka hulul surm buyudat. Mereka terpecah-pecah. Kediaman mereka itu terpencar-pencar di tengah-tengah kaum mereka dari Bani Kinanah. Jadi orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy ini, mereka ketika itu tidak bersatu. Bukan kabilah yang satu, tapi mereka terpencar-pencar, yang intinya mereka ada di tubuh Bani Kinanah, cuma kediaman mereka tidak jadi satu perkampungan. Mereka ada di kampung sana, ada di kampung sini, tercerai-berai. Fawaliyat Khuza'atul Bait yatawarathuna dzalik. Maka Ka'bah ketika itu berada di bawah wewenang Bani Khuza'ah dan mereka saling mewarisi hak tersebut. Hatta kana akhiruhum Hulail ibnu Habasyiyah, hingga akhir dari wewenang mereka ada di bawah pemerintah Hulail ibnu Habasyiyah. Fatazawwaja Qusay ibnu Kilab ibnatahu. Ketika itu Qusay bin Kilab menikahi putrinya. Qusay ini termasuk dari Quraisy. Dari sini Qusay mengambil kekuatan untuk bisa mengambil alih Baitullah. Tapi proses. Falamma 'azuma wa syarufa Qusay, ketika Qusay semakin tenar dan semakin dikenal di kalangan masyarakat Mekah karena dia menjadi menantu dari ketua kabilah Khuza'ah yaitu Hulail yang mewarisi dari buyut-buyutnya untuk memegang kota Mekah. Wa kathra banu wa malu, anaknya banyak, hartanya melimpah. Halaka Hulail, masa ketenaran Hulail semakin redup, kalah dengan menantunya. Fara'a Qusayyun annahu awla bil Ka'bah wa amri Makkah min Khuza'ah wa Bani Bakrin. Ketika itu Qusay memandang bahwa dirinya lah yang lebih tepat untuk memegang kota untuk memegang Ka'bah dan mengatur urusan kota Mekah daripada Khuza'ah dan Bani Bakr. Wa anna Quraisyan ru'usu ali Ismail wa sharihuhum. Ditambah lagi menurut sejarah nasab, suku Quraisy merupakan pentolan-pentolan keluarga Ismail dan merupakan kabilah kuat dari keturunan Ismail. Jadi kembali ingin mengembalikan Ka'bah kepada pengampunya dulu. Dulu dipegang oleh Ismail dan anak keturunannya. Dan anak keturunan Ismail yang termasuk dari apa namanya pemuka, tokoh dan memiliki pengaruh yang kuat, Quraisy. Hanya saja berjalannya waktu karena kepengurusan Ka'bah dipegang oleh Jurhum, kemudian terjadi muskilah di kalangan mereka, kemudian Khuza'ah dan juga yang lainnya turun tangan untuk mengurusi dan mereka berhasil untuk merebutnya, ngalah Quraisy. Terus lanjutkan, ya. Qusay mengambil kesempatan ketika akhir dari apa namanya warisan Khuza'ah ada pada Hulail, Qusay menikahi putrinya kemudian mengambil alih posisi Hulail. Fakallama rijalan min Quraisy wa Kinanah fi ikhraj Khuza'ah wa Bani Bakr min Makkah. Akhirnya Qusay musyawarah, mengajak bicara para tokoh-tokoh Quraisy yang lain dan juga tokoh-tokoh Bani Kinanah untuk mengusir Khuza'ah dan Bani Bakrin dari kota Mekah. Ya apa? Kita ambil alih Ka'bah. Ka'bah itu warisan nenek moyang kita. Kita yang harusnya lebih pantas untuk ngatur Ka'bah dan Mekah secara utuh, bukan orang lain. Memang mereka kerabat kita, tapi kita yang paling kuat secara garis keturunan dan kitalah ahli waris yang paling jelas. Gimana kalau kita singkirkan ya Khuza'ah dan juga Bani Bakr dari Mekah? Memang mereka punya jasa untuk menyingkirkan Jurhum dari Mekah. Tapi kalau kita lihat secara kekuatannya, kita lebih kuat, kita lebih layak. Fajabu, mereka pun mengabulkan dan menyetujui saran dari Qusay. Kalau minta baik-baik, tidak mungkin. Ya, karena mereka sudah merasa kuat di situ dan berjasa untuk menyelamatkan Mekah dari kezaliman Jurhum. Tidak mungkin kita minta baik-baik. Apalagi kita sudah lama terpendam. Ya, tidak muncul di hadapan mereka. Nanti bisa kacau urusan. Kita malah dianggap rendah di hadapan mereka. Dalam keadaan kasta kita jauh lebih tinggi dari mereka. Ya, kita ambil jalur yang lain. Kebiasaan bangsa Arab di masa jahiliyah. Al-harb wal-kitab. Usir saja mereka. Wa kanatul Ghaus ibn Umur ibn Ud ibn Tabikhah ibn Ilyas ibn Mubar yalil ijazata lin-nasi bil hajj min Arafah wa waladuhu min ba'di. Ghaus bin Mur bin Ud bin Tabikhah bin Ilyas bin Mubar, dialah yang memberikan rekomendasi untuk masyarakat agar bisa haji dari Arafah. Yakni mereka bisa meninggalkan Arafah dan melakukan manasik secara bebas kalau sudah turun rekomendasi dari Ghaus. Wawaladuhu min ba'di. Wewenang Ghaus diambil alih oleh anak-anaknya. Li'anna ummahu kanat jurhumiyah la tarid. Dulu, ibunya Ghaus ini termasuk wanita dari suku Jurhum yang mandul, tidak punya anak. Fanadharat lillah. Kemudian ibunya Ghaus, ummu Ghaus ini nazar. Ya. In waladat rajulan antatasaddaqa bihi 'alal ka'bati yakhdumuha. Kalau dia mendapatkan anak, kalau dia diberi rezeki anak laki-laki, dia bernazar akan menjadikan anak tadi untuk menjadi khadim Ka'bah. Mengatur Ka'bah dan mengurus urusan Ka'bah. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawaladatil Ghaus, dia pun melahirkan seorang laki-laki diberi nama Ghaus. Fakana yaqumu 'alal Ka'bah ma'a akhwalihi min Jurhum. Dari situlah Ghaus dengan paman-pamannya dari Bani Jurhum mengatur Ka'bah. Fawaliyal ijazata bin nas limakanihi minal Ka'bah. Dan Ghaus ini yang memberikan surat jalan dan rekomendasi untuk masyarakat kalau ingin melakukan manasik haji. Dan surat itu dia resmikan dari Ka'bah. Fakana idza dafa'a yaqul, ketika dia menurunkan surat rekomendasi itu, dia mengatakan, Allahumma inni tabi'un taba'ah in kana isman fa'ala qudha'ah. Ya Allah, saya hanya mengikuti apa yang menjadi tradisi. Kalau memang ada kesalahan, maka dosanya ditanggung oleh semua Bani Qudha'ah. Wa kanat Sufah tadfa' bin-nasi min Arafah. Sufah, Bani Sufah, mereka yang menggiring manusia dari Arafah. Wa tujizuhum idza nafaru min Mina. Merekalah yang memberikan surat jalan untuk orang-orang yang ihram kalau mereka keluar dari Mina. Faida kana yaumun nafri atau ramyal jimar. Ketika mereka sudah keluar dari Mina, mereka pun mendatangi ritual lempar jumrah. Wa rajulun min Sufah yarmilahum la yarmuna hatta yarmiyalahum. Seorang laki-laki dari Bani Sufah, dialah yang akan meresmikan pertama kali untuk melempar jumrah. Orang-orang tidak boleh melempar jumrah sampai orang ini melempar pertama kali jumrah tersebut. Jadi betul-betul terjaga tradisi, ya. Orang asing nggak bisa sembarangan manasik, harus ada rekomendasi dari orang-orang kuat yang ada di Mekah dan Ka'bah. Sufah memiliki bagian terkait dengan manasik yang ada di Mina dan juga balang jumrah. Manusia nunggu ngantri sampai satu orang dari Bani Sufah datang mengambil kerikil, melemparkan kerikil tadi ke ke tiang yang sudah ada ketika itu, baru yang lainnya ikut. Bakana al-muta'ajjiluna ya'tunahu yaqulun. Orang-orang yang enggak sabar datang ke petugasnya ini dan memohon, irmi hatta narmi. Ayo lempar, biar kami bisa segera ngelempar, biar selesai ritualnya, lanjut. Saya pun petugas ini mengatakan, la, tidak bisa. Wallahi hatta tamila syamsu. Saya akan melempar kalau matahari sudah zawal. Yakni sudah bergeser dari tempatnya. Baidha malati syamsu wa rama an-nasu ma'ah. Kalau matahari itu sudah condong, ya, maka saya akan melempar. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang manasik ketika itu. Baida faragu min ar-ramyi wa aradu an-nafra min Mina akhadat Sufah bil janibain. Kalau orang-orang yang ihram tadi sudah selesai balang jumrah, mereka hendak keluar dari Mina, Bani Sufah mereka langsung memblokir jalan dan mereka pun membentuk pagar kanan dan kiri. Falam yajuz ahadun hatta yamurru. Tidak boleh ada yang melewati jalan itu sampai Bani Sufah yang melewatinya terlebih dahulu. Jadi habis dari tempat jumrah, langsung Bani Sufah ini membuat pagar. Ini misalnya jalan utama ya. Mereka di sebelah kanan, di sebelah kiri. Jadi pagarnya yang boleh lewat ini adalah orang-orang Bani Sufah dulu. Ya. Tsumma yukhalluna sabilan nas, ketika sudah selesai Bani Sufah lewat, baru dibuka pagarnya, orang-orang bisa melewati jalan dengan bebas. Falamma qaradu warithahum Banu Sa'ad ibn Zaid manat min Bani Tamim. Ketika mereka telah selesai masanya, warisan Bani Sa'ad ibn Zaid mengambil alih berhala manat dari Bani Tamim. Wa kanat al-ifadatu min Muzdalifah fi Adwan yatawarathunaha. Tempat bertolak dari Muzdalifah ditetapkan di Adwan dan mereka menjadikan itu sebagai ritual turun temurun. Hatta kana akhiruhum Karib ibn Safwan ibn Janab alladhi qama alaihi al-Islam. Hingga akhir yang mewarisi tradisi ini adalah Karib bin Safwan bin Janab, yang mana Islam ketika datang berdiri di atas kafilahnya dia. Falamma kana dzalika al-'am fa'alat Sufah ma kanat taf'al. Ketika datang tahun yang baru, Bani Sufah melakukan ritual yang biasa mereka lakukan. Qad 'arafatil 'arab dzalika lahum. Bangsa Arab mereka sudah paham kalau itu tradisi mereka. Huwa dinun lahum min ahdi Jurhum wa wilayati Khuza'ah. Itu tradisi mereka sejak masa Bani Jurhum dan masa pemerintahan Khuza'ah. Fatahum Qusay biman ma'ahu min Quraisy wa Qudha'ah wa Kinanah 'indal 'Aqabah. Qusay bersama dengan beberapa orang dari suku Quraisy, Qudha'ah, Kinanah, mereka pun datang menuju ke Aqabah. Faqala, Usaid dan teman-temannya ini pun berkata, nahnu aula bihadza minkum. Kami yang lebih berhak untuk mengatur semua ini daripada kalian. Yakni ketika Sufah sedang melakukan ritualnya, nyuruh orang untuk antri dulu, mereka dulu yang membuka ritual, kemudian mereka memblokir jalan untuk lewatnya bani mereka sendiri, baru setelah itu manusia bisa lewat ila akhirih. kusai gerah, ya, nginangini wai, ya, ini bukan tradisinya Nahna yang kayak gini. Kita yang lebih kuat secara nasab dan secara apa namanya warisan, kita ahli waris yang kuat daripada mereka untuk ngurus Ka'bah. Akhirnya dia sama teman-temannya dengan beraninya ngomong sama mereka, kami yang lebih berhak ngurus kayak gini daripada kalian. Faqadalu, otomatis orang-orang langsung menyerang Qusay. Faqtadalan nasu qitalan syadida. Akhirnya terjadi peperangan yang sangat sengit antara Bani Sufah dan Bani Quraisy. Ya wis pokoknya amburadul ketika itu. Orang-orang Sufah yang enggak terima. Sapa kuwi? Hah? Kamu dari mana? Siapa kamu itu kok berani-beraninya menggeser tradisi nenek moyang kita? Ini sudah turun-temurun kayak gini. Kok enak kamu bilang yang paling berhak ngurus Ka'bah? Loh, saya dari Quraisy. Quraisy keturunan Ismail. Ismail mbahnya kita yang bangun Ka'bah, yang mbahnya kita. Ada apa kok kamu sekarang semena-mena kayak begini? Wis, gak garu-garuan. Akhirnya perang. Ya. Oh gitu caranya. Ya, angkat senjata, perang akhirnya. Qitalan syadida, pertempuran yang sengit. Tuman hazamat Sufah. Ternyata Bani Sufah tahu. Wa ghalabahum Qusay. Qusay pun menang. Ala ma kana bi aydihim. Dan berhasil merebut semua wewenang mereka. Wa hazat inda dhalika Khuza'ah wa Banu Bakrin an Qusay. Ketika melihat Qusay berhasil apa namanya memenangkan pertempuran untuk menyingkirkan Sufah, maka Bani Khuza'ah dan Bani Bakrin mulai menjauh dari Qusay. Wa arafu annahu sayamna'uhum kama mana'a Sufah. Mereka pun sadar bahwa Qusay akan memblokir akses mereka sebagaimana Qusay memblokir Sufah. Wa yahulu bainahuma bainal Ka'bah wa amri Makkah. Dan Qusay tidak segan untuk membekukan akses mereka terhadap Ka'bah dan Mekah. Sudah sadar mereka, wah, Qusay sih menang, rek. Iki gak macam-macam iki. Ini punya kekuatan dia. Dia menantu dari kepala suku kita sendiri, terus gitu dia merupakan pewaris terkuat dari Bani Ismail. Wah, repot urusane. Sumpah, wah, kok tahu sama dia. Wah, mending minggir. Gak usah apa namanya berhadapan sama satu orang ini. Minggir mereka. Falamman hazu. Oh, ternyata minggirnya bikin makar ya ikhwah. Badahum wa ajma' li harbihim. Ya. Ternyata mereka memecahkan apa memisahkan diri dari barisannya Qusay. Mereka menjauh, ternyata mereka bikin makar dan mereka pun sepakat untuk memerangi Qusay. Faltaqau. Mereka pun saling bertemu. Khuza'ah dan kabilah-kabilah sekutunya. Qusay dan kabilah-kabilah sekutunya ketemu. Ini pertempuran finish. Waqtatalu qitalan syadida. Akhirnya mereka pun berperang dengan pertempuran yang sangat sengit untuk memperebutkan Ka'bah. Perang juga karu-karuan. Kuat ya ikhwah ternyata. Khuza'ah ini kuat. Apa kemudian Kinanah yang di bawah pemenangnya Qusay ini juga kuat ternyata. Ini kabilah-kabilah gede-gede semua ini. Gak sembarangan. Dan termasuk kabilah-kabilah kuat. Punya orang-orang ahli juga. Ternyata peperangannya gak berujung. Thumma tada'au ila sulh. Akhirnya mereka pun mengambil jalan damai. Ini terus ya entek. Kabilahnya entek habis. Apa sih ngurus Ka'bah nanti? Sudah, hentikan pertempuran. Kita harus berdamai. Kita harus mencari seseorang yang bisa memutuskan pertikaian kita dan kita ikuti apa arahan orang ini. Fahakkamu Ya'mur ibn Auf ahada bani Bakrin. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menunjuk Ya'mur bin Auf, salah satu dari bani Bakr. Bani Bakrin sekutunya bani Khuza'ah. Ya. Mereka sepakat untuk menunjuk orang ini, memberikan tahkim, memberikan hukum yang mendamaikan dua kabilah besar ini. faqadha bainahum, dia pun memberikan keputusan. Ternyata keputusannya di luar dugaan orang-orang Khuza'ah. Faqadha bainahum bi anna Qusayyan aula bil Ka'bah wa amri Makkah. Ternyata Ya'mur dengan tegas mengatakan bahwa yang lebih pantas untuk memegang Ka'bah dan yang mengatur kota Mekah adalah Qusay. Min Khuza'ah, daripada Bani Khuza'ah. Wa kullu damin asabahu Qusayyun minhum maudu'un syadkhuh tahta qadamai. Semua darah yang ditumpahkan oleh Qusay dari Khuza'ah dianggap selesai. Ya, yakni tidak dipungut diat, tidak ada kisos. Yakni dianggap selesai. Kenapa? Karena merekalah penguasanya. Wa ma asabat Khuza'ah wa banu Bakrin fa fihi diyah. Adapun korban yang dibunuh oleh Bani Khuza'ah dan Bani Bakr dihitung diat. Hitungan itu sudah. Berapa itu yang mati dari kabilahnya Qusay yang dibantai oleh Khuza'ah dan Bani Bakr pada pertempuran itu. Ya wis, dia wajib. Qusay dihapus dari dia. Kenapa? Karena dia sudah dilantik menjadi penguasa yang melawannya dianggap pemberontak. Amin. Wa ayyu khalla baina Qusay wa baina al-Ka'bah wa Makkah. Dan Qusay diberi wewenang penuh untuk mengurus Ka'bah dan Makkah. Fayusammi yawma idin Ya'mur asyaddah. Maka dari peristiwa itulah Ya'mur bin Auf diberi gelar Ya'mur asyaddah. Syaddah itu orang yang menginjak darah dan mengabaikannya. Yakni orang-orang Bani Bakr dan Khuza'ah menjuluki, dan juga yang lainnya juluki orang ini syaddah. Yakni karena dialah akhirnya pertumpahan ketika itu selesai. Fawaliha Qusayyun, akhirnya Ka'bah pun diambil alih oleh Qusay, kembali ke Khuttah, kembali kepada yang berwenang. Nah, adapun kelanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Masih panjang ya Pak sejarah kepengurusan Ka'bah. Davi insyaallah untuk pertanyaan mungkin bisa dialihkan ke asatidah yang lain. Kayaknya enggak cukup. Ana ada haja di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakallahu fiik.